Ya, jadi sutradara saya itu yang bernama Buck Rogers, aka Chappie Gobert, itu memang punya badan yang kekar tapi tidak kering. Secara jadi mah ya, so-so lah. Begitupun saya gitu. Tapi kita berdua sombong. Kesannya kayak paling oke gitu badannya. Nah, jadi dia kadang-kadang suka yang, misalnya dia gini, aduh baju gue ketat nih. Gitu, tapi saya lagi gak ngapa-ngapain gitu. Terus dia suka gini, lembek nih. Gitu. Nah, sindrom orang keker itu kan misalnya dia lagi gak ngapain, lagi iseng, saya suka gini. Ya, lembekan. Ah, enggak. Tau-tau besok di latihan gitu, jadi kencang lagi badannya gitu. Maksudnya, ya kita bukan persaingan, sebenarnya lebih kesehat sih gitu. Dan seperti itulah Bapak Chappie Gobert yang berotot. Tapi kayaknya udah mulai kendor sih karena udah tua ya. Udah mulai tua jadi sian Cep. Semua hal gue komentarin sih di lokasi syuting. Kayak work ethics-nya Vidi Aldiano kebawa gitu kalau misalnya di lokasi syuting. Kebetulan juga waktu di season 1 timnya sama direkturnya juga Mas Cepi itu gue juga sama-sama orangnya perfeksionis, suka komentar juga, jadi sama-sama nyambung kalau sama timnya. Nah, season 2 ini kita tim baru, semuanya akan ada adaptasi lagi, tapi semoga keperfeksionisan gue dan ekspresi-ekspresi yang suka gue keluarkan di lokasi syuting nggak akan mengganggu dinamika kerja nanti kita. Pasti ingin lebih baik lagi kita sebagai karakter masing-masing ya, iya. Dan secara musik juga kita ingin, secara musik juga kita ingin lebih maju karena kita nggak mau buat penggemar stereo, orang-orang yang selama ini setia sampai stereo kecewa sama performance kita. So we'll do our best for you guys dan semoga ditunggu aja surprises. Yes, yang pasti harus beda. Harus beda. Tantangan paling besar adalah bagaimana caranya biar bisa lebih bagus lagi dari season 1, dimana season 1 tuh feedbacknya udah luar biasa sekali. Jadi season 2 harus bisa lebih luar biasa lagi daripada season 1. Akan ada konflik-konflik baru, cerita-ceritanya juga akan lebih akan lebih banyak variasinya. Jadi kayaknya season 2 akan sangat amat super seru sih. Yang berbeda yang jelas dari jalur ceritanya udah akan jauh lebih berkembang lagi. Super Choir akan menjadi goal utama lagi. Konflik juga akan lebih banyak, jadi akan jauh lebih berbeda sih dan akan lebih fresh juga kayaknya season 2. Nonton aja! Nggak, nonton aja. Jawabannya nonton aja. Karena kita nggak akan cerita ya di season 2. Takut bakal spoiler. Ada apa, gitu. Kita nggak akan cerita. Justru itu yang seru, saking rahasianya, kita nggak boleh nge-tweet yang macam-macam pas lagi production. Kita banyak surprises sih di season 2, gitu. Yep. Dan ini juga production-nya mateng banget. Karena setelah season 1 ini, kita ada break. Yes. Cukup lama ya. Yang pasti gini. Mm-hmm. Stereo season 1 sudah habis. Jadi enggak ada lagi. Enggak ada apa? Enggak ada lagi. Darah-darah Vigo. Gua mau nyari darah lain sekarang. Nanti kok cari eye lain. Spoilernya nanti eye-nya aku di season 2. Nah, hilang. Ya. Abis itu eye-nya Coach Aziz. Sediakan kehadiranku pada mimpimu. pejantan tangguh. Bersembunyi, bersembunyi.